سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seteruku dan seteru kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian. Jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keridaanku, tidaklah ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Jika sekiranya mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu. Dan mereka akan melepaskan tangan mereka dan lidah mereka kepada kamu dengan menyakitimu. Serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir seperti mereka. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu dengan cara beriman itu tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu. Dan ingatlah, segala yang kamu kerjakan Allah amat melihatnya. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik. Semasa mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain dari Allah. Kami kufur ingkarkan segala penyembahan kamu. Dan dengan ini, nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah semata-mata, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampun dosamu, dan aku tidak berkuasa menahan siksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Ibrahim berkata, wahai Tuhan kami, kepada engkaulah saja kami berserah diri, dan kepada engkaulah kami rojak bertaubah, serta kepada engkaulah jua tempat kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah saja yang maha perkasa lagi bijaksana. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi amat terpuji. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu. Dan ingatlah, Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid diini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruuhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid diini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu, dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunnallahu a'lamu biimanihim. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan. Dan biarkanlah mereka, suami-suami yang kafir itu, meminta balik akan apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Ia hukumkan di antara kamu dengan adil. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kahwin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka berikanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu ganti mas kahwinnya sebanyak yang mereka telah bayar. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya ayyuhan nabiy idza ja'akal mu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznina ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberikan pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, maka mereka tidak akan menderhakakan kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia itu dan mohonkanlah kepada Allah mengampunkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah hilang harapan mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur.